Allah dekat diriku, mendesaklah, ciumlah aku. Ku tahu kau rindu. Getaran hati membuat kita melambung. Jangan kau resah lagi melati. Jangan pendam hasratmu. Jangan kau ragu lagi melati. Ku yakin kau tahu. Jangan kecewa, semua telah berlalu. Kita semakin satu, mewujudkan mimpi.